memunculkan kekhawatiran. Dan bukti yang menyempurnakan ar-raja berikutnya adalah upaya dengan penuh kesungguhan untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Ada upaya. Tiga sifat. Dan inilah yang membedakan dengan angan-angan. Contoh gampang perbedaan al-amani adalah untaian kata-kata mutiara yang saya yakin di kalangan para santri ini menjadi hafalan yang masyhur. Di awal belajar bahasa Arab di pondok-pondok pesantren disebutkan atau mungkin ada kalanya dituliskan, ditempelkan kata-kata mutiara. Law kana nurul ilmi yudraku bil muna ma kana fil ardi jahilan. Sekiranya ilmu itu bisa didapatkan dengan angan-angan, niscaya tidak akan didapatkan di atas muka bumi ini orang yang jahil, orang yang bodoh. Ini makna al-aman, al-tamanni. Beda dengan ar-raja. Dan upaya syaitan, perhatikan, untuk menjauhkan seseorang dari sesuatu yang nyata, kebaikan-kebaikan yang nyata, diberikan angan-angan yang kosong. Bentuknya at-taswif. Bentuknya apa? Sawfa. Atau yang mirip. Ini yang dilakukan oleh syaitan. Sehingga seorang hanya terkungkung dalam bayangan-bayangan yang mungkin dia katakan ini adalah cita-cita, tapi tidak ada bentuk yang membuktikannya. Tidak ada upaya untuk membuktikan ini aman. Kemudian setelahnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah pada halaman 15 di paragraf yang terakhir, paragraf yang terakhir disebutkan bahwa harapan adalah memang sesuatu yang berbeda dengan sekedar angan-angan. Fakullu rajan khaifun, setiap orang yang berharap. Ada orang yang mengharapkan sesuatu, pasti orang ini adalah orang yang khaif, memiliki kekhawatiran. Pasti. Kemudian wasairu ala tariqi ila khafa asra'a. Asra' as-sayra makhafat al-fawat. Karena dia tak mencintainya, maka dia memiliki kekhawatiran. Dan kekhawatiran ini yang membawanya untuk bergegas, melangkah menuju apa yang diharapkan. Kenapa? Khawatir akan pudar harapannya. Maka dia berupaya. Satu poin yang akan dikaji oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Tidak, tadi kita ingat raja memiliki di antara sifatnya adalah al-khauf, takut. Seakan-akan beliau ingin mengajak kita lebih mendalam lagi, sehingga dengan memahami perkara ini kita bisa memahami kerancuan dan kerusakan pemikiran orang-orang murjiah. Keyakinan orang-orang murjiah dipicu tentunya juga dari al-amani, sehingga tidak ada rasa takut ketika mereka terjebak dalam sebuah kesalahan. Mencukupkan keyakinan mereka, orang-orang murjiah, apa akidah mereka, apa ya kawan, siapa menjawab, apa akidah murjiah, apa amalan, bukan bagian, masya Allah. Yang ghulat, lebih berbahaya lagi, yang ekstrim, apa keyakinan mereka, apa yang lebih ekstrim lagi, apa yang mereka yakini? Keimanan semua makhluk Allah sama. Ini berbahaya. Mereka tidak memiliki apa yang seharusnya menyempurnakan ar-raja, yaitu al-khauf. Ini bedanya. Dimulai beliau pada halaman 16 dengan menukilkan di lembaran fotokopi yang baru dengan riwayat yang dinukilkan dari Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaj wa man adlaj balagha al-manzil. Orang yang khawatir, karakter orang yang takut, khawatir itu dia akan bergegas. Coba Nabi saja mengingatkan kepada kita demikian. Orang takut kok diam, itu bukan takut. Tapi orang yang takut itu adlaj, bersukaria, bergegas menuju yang apa diharapkan. Yang diharapkan dari orang takut keselamatan atau sesuatu yang memang dia inginkan berkaitan dengan apa yang dicintainya. Wa man adlaj balagha al-manzil, orang yang tepat mengambil langkah dia akan sampai ke rumah, kata Nabi. Subhanallah. Nabi pun mengajak kita untuk bertafakur dengan sabda Nabi ini yang subhanallah. Sampai kata Nabi, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Ya kata, kata-kata motivasi tidak ada yang bisa mengalahkan sabda-sabda Nabi. Orang berupaya untuk menyusun sekian kata, membangkitkan semangat, tapi semuanya hanya sesaat. Ada kalanya pun mencuri kata-kata yang diungkapkan, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang diucapkan Nabi demikian mendalam, mengajak kita untuk bertafakur? Coba perhatikan ketika Rasulullah menyatakan man khafa adlaj, tiba-tiba Rasul menyatakan apa, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Perbendaharaan Allah, apa yang Allah persiapkan ini sesuatu yang sangat istimewa, sangat mahal. Seakan-akan mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita berharap, maka bentuk harapan yang paling utama, paling mulia bagi anak Adam yang tinggal di atas muka bumi adalah mengharapkan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang bisa melebihi daripada mulianya kemuliaan syurga? Ya kuasa, sesuatu yang bernilai, yang sifatnya duniawi, yang nyata di hadapan kita. Bagaimana seorang tersenyum bahagia mendapatkan yang diinginkan, yang notabene nya selezat apapun, seistimewa apapun, selama itu adalah duniawi, ketika memilikinya dan menikmatinya melelahkan. Karakter dunia melelahkan. Puncak kenikmatan apapun melelahkan. Karena yang duniawi itu fana. Maka di sini Nabi meletakkan apa yang harus dikejar seorang muslim, menjadi harapan setiap saat untuk senantiasa terngiang-ngiang di sepanjang kehidupannya. Syurga Allah, syurga Allah, syurga Allah. Maka dikatakan oleh Nabi, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Demikian mahalnya syurga itu. Ingin sampai ke syurga, bergas. Khawatir. Kita tidak mendapatkan wal'iyadu billah kenikmatan seperti ini, maka kita bergegas saat ini. Dan waktu untuk kita bergegas untuk mendapatkan syurga itu sangat terbatas. Terbatas dengan suatu perkara yang gaib, yang hanyalah Allah mengetahuinya. Hanyalah Allah yang mengetahuinya, yaitu kematian. Sesuatu yang batas waktu, saya katakan, siapa yang bisa menghafalkan dalam 5 menit umpamanya doa Nabi yang kalau dia membacanya akan lapang dadanya umpamanya, saya berikan hadiah ini umpamanya. Umpamanya diberi hadiah, katakan HP yang terbaru umpamanya. Berbatas waktu 5 menit. Saya letakkan umpamanya bukan promosi ya, iPhone yang terbaru umpamanya, iPhone 6 ya. Wah, demikian nyata. 5 menit sangat mahal baginya. Langsung dia bangun hafalan. Diam. Dibaca terus sampai apa? Mungkin dipanggil orang tuanya juga tidak akan menyambut. Kenapa? Ada tujuan nyata di hadapannya. Bukan santai. Ketika dia mengharapkan, gampang. 5 menit. Jalan kemari, ke sana. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan? Ini kita sudah tahu 5 menit. Tapi apa yang Allah janjikan kita tidak tahu, bukan 5 menit. Apa yang Allah janjikan dari syurga yang demikian mulianya? Allah tidak mengabarkan kapan batas waktunya. Makanya Rasulullah mengingatkan, man khafa adlat wa man adlat balagal manzil. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengingatkan kepada kita untuk benar-benar memahami makna raja yang tidak akan bisa terpisahkan dengan al-khawf, rasa takut. Yang ada kekhawatiran. Dan ketika ini membentuk pribadi seseorang, dia akan berupaya mengoptimalkan semua langkah yang mendekatkan kepada kemuliaan. Maka dinukilkan di sini oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beberapa perkataan para a'immatus salaf, perkataan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu yang menunjukkan kekhawatiran beliau. Duhai kiranya, kata beliau, seandainya aku hanya menjadi satu helai rambut yang ada di sisi seorang hamba, artinya bagaimana rasa takutnya kepada Allah, menginginkan untuk menjadi sesuatu yang tidak dihisab di hari kiamat. Dalam keadaan Abu Bakar telah mendengarkan dari lisan Nabi, tidak hanya beliau menjadi manusia yang terbaik setelah seluruh para nabi, tapi beliau min ahlil jannah, al-ashru al-mubasyaruna bil jannah. Tapi memang tingginya harapan untuk mendapatkan surga akan menjadikan memang seorang untuk semakin kuat rasa takutnya, kekhawatirannya. Kemudian juga dinukilkan kekhawatiran beliau dengan memegang lisannya seraya berkata, "Hadzal ladzi awradani al-mawarid." Sungguh inilah yang tidak bertulang, yaitu lidah. Inilah yang banyak menjebak aku dalam beragam kesalahan. Subhanallah. As-Siddiq. وهذا عمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. Setiap beliau membaca surat At-Tur dan sampai kepada penggalan firman Allah, inna azaba rabbika lawaqi', surat At-Tur ayat yang ketujuh, baka washtadda buka'uhu hatta marida wa'aduh. Sungguh adab Rabbmu pasti akan terjadi. Setiap membaca ayat ini, maka Umar bin Khattab menangis. Nampak bagaimana kesedihan beliau, sehingga ada kalanya tangisan beliau membawa pada kondisi beliau lemah dan sakit. Hingga ada kalanya para sahabat itu menjenguk beliau, mengkhawatirkan jangan-jangan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sakit. Kekhawatiran. Karena masya Allah ya ikhwata, kita yang lemah ini, kita yang hidup di atas muka bumi, yang setiap saat dosa mengiringi kita, bukanlah kita seorang hamba yang syukur. Bukanlah kita seorang hamba yang bisa melakukan sebagaimana dilakukan oleh para a'immatus salaf, loncatan-loncatan amalan yang demikian mengagumkan. Bukanlah kita seorang yang demikian dan demikian dari sifat para wali-wali Allah. Tapi memang kita tertuntun untuk mengharapkan yang sangat mahal, yaitu surga. Seharusnya rasa khawatir kita pertama kuat. Jikalau mereka khawatir tidak mendapatkan surga, lalu bagaimana dengan kita? Kemudian dikatakan perkataan dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, kana idza waqafa 'ala al-qabri yabki hatta yabulla lihyatahu. Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang sangat lembut hatinya ini, setiap kali beliau berada di kubur, sejenak beliau berdiri di kuburan, yang ada terbasahi lahiyahnya, janggutnya, dengan tetesan atau dengan air mata yang mengalir. Asmani wa Affan. Contoh rasa takut yang demikian mendalam. Ketika beliau berdiri di kuburan yang ada di benaknya, ada sesuatu yang gaib yang kelak akan terjadi pada dirinya. Dalam keadaan beliau adalah orang yang paling mulia tentunya. Waqal, dan dia berkata, "Lau annani bainal jannati wan nar la adri ila ayyatihima yu'maru bi lakhtartu an akuna ramadan qabla an a'lama ila ayyatihima asir." Sekiranya aku berada di antara surga dan neraka di tengah-tengah, dan aku tidak tahu apa yang akan diputuskan untukku, surga atau neraka, maka tak kala aku diberikan pilihan dari kondisi yang menakutkan seperti ini, karena dia tidak tahu, maka kata beliau, "Lakhtaratu an akuna ramadan," dan sungguh lebih baik aku menjadi debu yang tidak dihisab, yang tidak diazab, yang tidak akan berhadapan dengan Allah untuk menjawab pertanyaan, yang tidak akan melewati melihat setiap hamba akan melihat dan melewati bagaimana ngerinya neraka, wal'iyadhu billah. Wa nas'alullah as-salamah. Wahada Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana rasa takut yang beliau miliki, kekhawatiran beliau yang demikian tinggi. Dua perkara yang paling dikhawatirkan oleh Ali bin Abi Talib dalam kehidupan ini, dan ini yang akan menghabiskan umur kita dan menjadikan hati kita akan rapuh menghadapi kehidupan dunia. Akan rapuh menghadapi kehidupan dunia. Yang pertama, tulil amal, di halaman 17. Yang kedua, ittiba'ul hawa. Yang pertama adalah panjangnya angan-angan. Target urusan dunia yang demikian tingginya, tulul amal, yang bergabung dengan ittiba'ul hawa, mengikuti, terkecoh sehingga mengekor hawa nafsu. Ini dua sifat yang akan merapuhkan hati kita, wallahualam. Kata Ali bin Abi Talib, "Fa'amma tulul amali fayunsil akhirah." Panjangnya harapan dia terhadap perkara dunia, yunsil akhirah, yang pasti akan mengurangi dan akan bahkan akan lebih banyak melupakan daripada kehidupan akhirah. Masya Allah, yang diingatkan kepada kita bahwa setiap saat seorang muslim jangan melupakan dengan kehidupan yang abadi, walaupun saat ini gaib. Keimanan kita kepada perkara akhirah, keimanan kita dengan al-yawmul akhir, ini sebuah peringatan yang mengingatkan bahwasanya memang setiap saat yang berkaitan dengan negeri akhirat ini harus menjadi peringatan di setiap saat untuk kita ingat, dan kita ingat Beliau mengingat tentang surga, warisan yang hakiki dari ayah kita yang Allah wariskan. Nas'alullah dzalik. Wa amma ittiba'ul hawa, wa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq, mengikuti hawa nafsu. Yang pasti tentunya akan menghalangi dari al-haq. Kemudian kata beliau, ala wa inna dunya qad wallat mudbira wal akhiratu muqbila. Perjalanan umur kita, kata Ali bin Abi Thalib, sebenarnya kehidupan dunia ini terus berlalu menjauh dari kita. Apa yang semakin mendekat? Yang mendekat, kata beliau, wal akhiratu muqbila, kehidupan akhirat yang semakin mendekat kepada kita. Dan kalau tentunya kita sudah sallallahu alaihi wasallam masuk pada etapa kehidupan akhirat, ini adalah kehidupan yang abadi dan alam kubur ataupun alam barzakh, awwalu manazil al-akhirah, negeri yang pertama daripada negeri akhirah. Walikulli wahidatin banun, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, walikulli wahidatin, di setiap negeri, negeri yang ada di atas muka bumi yaitu dunia dan negeri akhirah, itu pasti ada anak-anak yang mengikutinya. Artinya pasti ada yang mengikutinya. Ada yang kehidupannya menghamba untuk mendapatkan dunia, dan mereka adalah abna'ud dunia. Dan ada yang menghamba kepada Allah untuk mendapatkan negeri akhirah. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Ingat, jadilah kalian, posisikan kalian menjadi anak-anak negeri akhirat, dan jangan kalian menjadi anak-anak dari negeri dunia ini. Fa innal yawma 'amalun wa la hisab. Hari ini saatnya untuk kita beramal, belum ada hisab. Wa ghadan hisabun wa la 'amal. Tetapi esok hari, esok adalah saatnya Allah menghisab dan tidak ada amalan. Demikian untaian mutiara hikmah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu juga berkata, inna ashadda ma akhafu ala nafsi yawm al-qiyamah ayu qala li. Sungguh kondisi yang paling dahsyat yang aku khawatirkan pada diriku kelak di hari kiamat adalah tatkala dikatakan kepadaku, ya Abad Darda, qad alimta fa kaifa amilta fima alimta. Wahai Abu Darda, qad alimta, kamu telah mengetahui, fa kaifa amilta, dan apa yang telah kamu lakukan dari perkara yang telah kamu ketahui. Ini yang paling aku khawatirkan, dan inilah yang Allah akan tanyakan kepada kita semuanya. Allah akan tanya kepada setiap kita, dengan beberapa pertanyaan. Di antaranya tentunya tentang ilmu yang telah kita ketahui, berkaitan dengan keyakinan kita negeri akhirat yang telah kita ketahui. Waqala Ibnu Abi Mulaikah, dan berkata Ibnu Abi Mulaikah, tabi'i Beliau berkata, adraktu thalathina min ashabin nabi. Aku pernah berjumpa dengan 30 para sahabat-sahabat nabi. Kesemuanya 30 para sahabat nabi, setiap mereka yakhafun nifaq ala nafsi, setiap mereka mengkhawatirkan adanya nifaq di hati mereka. Ma minhum ahadun yaqul innahu ala iman jibril wa mika'il. Tidak pernah di antara mereka satu pun yang pernah berkata, sungguh keimanan saya sama dengan keimanan Jibril atau keimanan Mikail. Ini nukilan dan beberapa nukilan dari para imamatus salaf yang mengisyaratkan bahwa ar-raja harus ada al-khauf. Ar-raja harus ada al-khauf. Dan pada paparan ini, yaitu masalah ar-raja wal-khauf, ditutup dengan sebuah sub-pembahasan yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam As-Sahih, dalam sebuah sub-pembahasan babu khawfil mu'min min ayyahbita amaluhu wa huwa la yash'ar. Wa huwa la yash'ur. Bab tentang kekhawatiran seorang mukmin akan gugurnya amalan-amalan yang dia lakukan dengan tanpa dia sadari. Itu pembahasan yang perlu kita buka di dalam Sahih Al-Bukhari. Dinukilkan kepada Imam Bukhari hadis dari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kekhawatiran seorang mukmin akan gugurnya amalan kebaikan yang telah dia lakukan dengan tanpa sadar. Dan subhanallah, ada kalanya memang, dan itulah kita memohon perlindungan kepada Allah, kita minta untuk Allah jaga amalan kita. Karena wallahi ada kalanya amalan itu gugur, amalan itu menghilang, amalan itu memudar. Ada kalanya dengan tanpa kesadaran dia. Makanya ketakutan yang demikian membawa para salaf untuk bagaimana mereka menyembunyikan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan dan berupaya untuk menjaga apa yang telah mereka lakukan. Apalagi sesuatu yang telah membutuhkan pengorbanan, mereka akan berupaya untuk menjaga semaksimal mungkin sesuatu yang sudah mereka korbankan segala-galanya. Salah satu contoh seumpamanya yang menggugurkan dengan tanpa sadar, ketidaksukaan kepada bagian daripada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak suka dengan syariat Allah. Ini berbahaya sekali. Dan ini mencakup semua urusan, semua bagian daripada syariah, semua bagian dari syariah. Ketika ada kebencian dari seorang, na'udzubillah, bisa jadi telah gugur kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Sebagaimana gugurnya juga Pak seorang wanita yang diriwayatkan dalam hadis. Seorang wanita yang menjaga sholat malamnya, yang menjaga puasanya, zahirnya masya Allah, bahkan mungkin dia menangis meminta syurga. Tapi dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan masuk neraka. Bukankah dia musyrik? Bukan. Bukan karena dia seorang mubtadi ahlul ahwa, bukan. Tapi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Li'annaha tu'dhi jarah." Karena dia selalu menyakiti tetangganya. Subhanallah. Ketekunan apa yang dia telah lakukan ternyata tanpa sadar hilang, dan dia tidak tahu bahwa ternyata apa yang diucapkan lisannya ketika dia berkata untuk saudaranya, tingkah lakunya menyakitkan saudaranya, tingkah lakunya menjadikan saudaranya tidak hanya tidak nyaman, tapi bahkan merasa terganggu dan sangat terganggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengganggu seorang muslim besar akibatnya. Ingat sebagaimana cara yang terbaik, sebab yang paling kuat pengaruhnya yang akan mendatangkan kebaikan, berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada mereka. Bentuk sikap kebaikan apapun. Maka demikian pula, sebab yang akan mendatangkan banyak kejelekan adalah al-isa'atu ilal khalq. Al-isa'ah ilal khalq. Kiranya antum baca di dalam sub pembahasan ini dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Ahadi yang mengingatkan amalan-amalan yang menggugurkan dengan tanpa sadar. Seakan-akan orang menganggap hatinya hati yang cemerlang, dengan mampunya dia beribadah kepada Allah, tapi ternyata wal'iyadzu billah Allah masukkan dia ke dalam neraka. Diakibatkan dia tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga sikapnya. Fanasallallahu salama. Berikutnya, di pasal berikutnya Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengajak kita untuk flashback ke masa lalu sejenak. Mengingat apa yang menjadi hukuman yang telah Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu. Artinya, ingat bahwa ketika orang melakukan kekufuran kepada Allah, berpesta dengan kemaksiatan kepada Allah, kondisi mereka tidak aman. Itu pasti. Maka demikian pula kondisi suatu negeri yang kufur kepada Allah, yang bebas kemaksiatan kepada Allah, tidak akan aman dari hukuman Allah. Tidak akan aman daripada hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu pasti. Ini inti dari apa yang akan diingatkan oleh Imam Ibn Qayyim. Sehingga kita pelajari dalam tauhid bagaimana para ulama mewanti-wanti mengingatkan kepada kita, menjelaskan hukum safar ke negeri-negeri orang kafir. Di antara hikmahnya adalah sebagaimana kita ingat, selain tidak amannya agama orang yang pergi ke negeri kafir, juga dikhawatirkan dia kena imbas dari azab yang Allah akan timpakan kepada orang-orang kafir. Dan azab Allah ada kalanya datang dengan sesuatu, dengan saat atau di suatu saat yang sifatnya tiba-tiba. sini di sini untuk kita jangan merasakan atau jangan menganggap oh negeri paling aman itu negeri Jepang, negeri yang paling aman itu Amerika, negeri yang tidak ada pencurian itu Swedia. Negeri yang paling aman demikian dan demikian lah. Bertambah kufur mereka kepada Allah, bertambah terancam posisi mereka. Sehingga sangat disayangkan. Ada kalanya seorang menyatakan, oh saudara saya sudah hijrah. Kemana? Hijrahnya ke Swedia katanya. Hijrahnya kemana? Ke Amerika. Sudah betah. Di sana walaupun tidak muslim, tetapi sifat kehidupan masyarakat itu lebih islami katanya. Wallahualam. Inna azaba rabbika lawaqi'. Apakah kita tidak ingat apa yang akan disebutkan oleh beliau? Benar, mereka berada dalam peradaban yang panjang mungkin. Ada yang sesaat cukup lama, tapi juga Allah binasakan. Amerika peradaban baru berapa tahun? Negeri Barat baru berapa tahun? Dan apakah kita bisa meyakini oh mereka peradaban mereka akan terjaga sekian ratus tahun? Ya kuat Allah punya pasukan yang bisa menghancurkan setiap saat. Bumi ini adalah pasukan Allah yang siap mengguncang dengan perintah Allah, penduduk yang ada di atasnya. Angin adalah pasukan Allah. Batu-batu adalah pasukan Allah. Belum lagi tentunya para malaikat. Jangan anggap ringan doa orang yang mendoakan kejelekan kepada orang-orang kafir yang senantiasa dipanjatkan oleh orang-orang saleh, yang mereka berdoa kepada Allah, Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din minal kafrati wal munafiqin. Jangan dianggap enteng doa para ulama di atas mimbar. Maka bagaimana mungkin merasa aman? Apalagi kita mengarahkan telunjuk kita untuk melihat sebuah peradaban negara selalu ke arah negeri kafir. Lupakah kita dari pelajaran tauhid bahwa semakin orang itu menyandarkan dengan kekuatan dunia yang dia anggap ini sangat kuat, negara super power dikatakan demikian, kekuatan senjata mereka demikian hebat sehingga tawakal mereka kepada apa yang mereka miliki semakin kuat, hakikatnya berarti mereka semakin lemah. Karena mereka menyandarkan kepada makhluk-makhluk Allah yang kesemuanya sebenarnya hanya menunggu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya subhanallah ikhwata, dakwah yang agung itu dakwah tauhid. Dan pembenahan yang paling utama, dakwah yang paling utama adalah dakwah tauhid. Di sini Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengingatkan bahwa secara pasti dosa kemaksiatan tadurru wa labud. Perhatikan kata beliau di halaman 17, anna dhunuba wal ma'asi tadurru wa labud. Namanya dosa, namanya kemaksiatan, itu pasti memiliki imbas yang tidak baik. Itu pasti kata beliau, walabud. Wa anna dararaha fil qalbi ka dararis samum fil abdan. Yang menunjukkan bahayanya dosa dan kemaksiatan yang sifatnya pasti, yang berpengaruh pada hati, itu seperti pengaruh racun yang terserap di tubuh manusia. Semakin kuat racun itu akan semakin cepat orang ini binasa. Tapi ada racun yang sifatnya bertahan, berkumpul sekian tahun, setelah 20 tahun mungkin menjadi kanker, katakan demikian, racunnya pelan Ada racun yang memang berbahaya, sekali dia minum langsung binasa. Dan demikian pula yang menimpa hati. Coba perhatikan, tadi Imam Qayyim mengingatkan bahwa racun baik dalam minuman ataupun makanan, selama ada kandungan yang berbahaya, zat yang berbahaya, selama itu pula pasti akan ada pengaruh yang buruk pada tubuh kita. Pasti. Hanya mungkin ini lambat. Lambat. Mungkin setelah 30 tahun baru berpengaruh umpamanya. Setiap zat yang berbahaya itu pasti memiliki pengaruh yang berbahaya. Demikian kata Imam Al-Qayyim. Demikian pula yang menimpa hati daripada dosa. Hanya bedanya, kalau racun yang menimpa hati, ketika seorang hamba ini menyadari dan taubat kepada Allah, itu bedanya. Akan Allah bersihkan racun dari hati ini. Yang tadinya mungkin sudah mulai menghitam, bisa kembali kelak memutih. Pudar warna hitam itu secara pelan, dan pada akhirnya memutih. Kalau racun tubuh, paling bagus tentunya untuk menghilangkan adalah praktik Nabi, yang Nabi tentunya setiap bulan melakukannya, yaitu apa? Hijamah bekam, sehingga racun tubuh selalu keluar. Ini diingatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim untuk kita jangan menganggap sepele apapun dosa itu. Karena kita berbuat salah itu kepada Allah yang maha besar. Kepada Allah yang maha besar. Kemudian pada halaman 18 disebutkan beberapa contoh segolongan kaum dan apa yang Allah timpakan kepada mereka. Setiap kesalahan dimulai dengan sesuatu yang sangat tentunya menjadi pelajaran besar bagi kita. Sekiranya ini menimpa seorang yang Allah cintai, demikian akibatnya. Lalu bagaimana kesalahan yang dilakukan oleh seorang anak manusia? Coba perhatikan ya kuata. Yang pertama, apa yang terjadi pada kepada orang tua kita, Adam dan ibunda kita Hawa, tidaklah beliau berbuat kesyirikan. Beliau tidak berbuat, katakan, dengan perbuatan yang beda. Tidaklah beliau melakukan sesuatu yang mungkin besar. Beliau melakukan kesalahan ketika mendekat ke pohon yang dilarang untuk didekatinya. Dilarang untuk memakan. Subhanallah, ini larangan. Dan karena satu kesalahan ini, kalau dalam logika umum kita tentunya, apalagi orang yang baik, satu kesalahan, ya maafkan, mungkin demikian. Tapi Allah tentunya menentukan dengan penuh hikmah, dengan keadilan, dan juga untuk menjadi pelajaran bagi anak keturunannya kelak, bahwa tidak ada yang kecil ketika dilakukan kesalahan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, "Faman alladhi akhraja al-abawaini minal jannah?" Apa yang menjadi dikeluarkannya kedua orang tua kita dari syurga? Dari ladzati wan na'imi wal bahjati was-surur. Istana yang penuh dengan kelezatan, kenikmatan. Kemudian yang menjadikan seorang senantiasa tersenyum, tidak ada tangis, al-bahja, bercahaya kehidupannya, musurur. semua bentuk kebahagiaan, semua bentuk kesenangan, semua bentuk kelezatan dipindah, dikeluarkan, diturunkan akibat satu kesalahan. Ila daril alami wal ahzabi wal masaib, di suatu negeri yang di sana ada perkara yang menyakitkan, ada kesedihan, ada musibah, yaitu dunia. Ayah kita Adam lalu bagaimana kita menganggap sepele daripada dosa? Makanya ingat Al-Imam Ibn Qayyim memulai dengan menyatakan, ala inna sil'atallah ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah, surga itu mahal. وَمَا الَّذِي أَخْرَجَ إِبْلِيسَ مِنْ مَلَكُوتِ السَّمَاءِ وَطَرْدَهُ وَلَعَنَهُ وَمَسَخَ ظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ فَجَعَلَ صُورَتَهُ أَقْبَحَ صُورَةٍ وَأَشْنَعَهَا وَبَاطِنَهُ أَقْبَحَ مِنْ صُورَتِهِ وَأَشْنَعَ. Berikutnya kata Imam Ibnul Qayyim, tidak ingatkah kita apa yang Allah perbuat untuk iblis laknatullah alaih? Allah keluarkan dari barisan para malaikat dan Allah usir iblis, dan Allah rubah zahir fisik iblis, dan Allah rubah batinnya, dan Allah jadikan bentuk iblis menjadi bentuk yang paling jelek. Akan tetapi hati iblis jauh lebih jelek, kata beliau. Apa yang menyebabkan? Aba wastakbar, tatkala diperintahkan untuk bersujud kepada siapa? Kepada Adam. Aba wastakbar. Lalu bagaimana dengan manusia yang tidak mau bersujud kepada Allah, tidak mau menunaikan salat, bahkan ada kalanya sombong, enggan untuk menunaikan salat? Jangankan enggan ya ikhwah, bahkan Allah ingatkan bagaimana orang yang menyia-nyiakan salat, tidak memperhatikan salat. Iblis tidak mau bersujud kepada Allah, tidak mau bersujud kepada apa? Kepada Adam. Sekali dia tidak mau berbuat sujud, tidak mau bersujud, yang akibatnya Allah pun melaknatnya. Walayyadzubillah. Berikutnya, وَمَنْ لَذِي غَرَّقَ أَهْلَ الْأَرْضِ كُلَّهُمْ حَتَّى عَلَى الْمَاءُ فَوْقَ رُؤُوسِ الْجِبَالِ. Ingat, apa yang menjadikan bumi ini Allah tenggelamkan dengan seluruh penduduk yang ada di muka, di atas muka bumi ini, sehingga sampai air-air pun menutupi daripada puncak-puncak gunung yang tertinggi yang di atas muka bumi. Yang sehingga ketika anak Nabi Nuh ingin menyelamatkan, dia mengatakan, sa'awi ila jabali ya'asimuni minal ma, aku akan naik gunung yang paling tinggi sehingga aku bisa terjaga daripada api, dari air. Maka dijawab oleh Nuh, tidak ada lagi di hari ini yang dikatakan jalan keselamatan. La asima, tidak ada yang bisa menolongnya, menyelamatkannya. Apa disebabkan atau apa sebabnya? Kekufuran kaumnya Nabi Nuh. Walaupun sekian lama bertahan dalam peradaban yang mereka merasa aman, bahkan dengan sombongnya melecehkan Nabi Ibrahim, bahkan mentertawakan lagi, dianggap sebuah kebodohan ketika Nabi Ibrahim membuat kapalnya. Ini mereka. وَمَنْ لَذِي سَلَّطَ الرِّيحَ عَلَى قَوْمِ عَادٍ حَتَّى أَلْقَتْهُمْ مَوْتًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ. Subhanallah. Ingat badai yang meluluh lantahkan umatnya kaum 'Ad. Waman ladzi arsala ala qaumi Tsamud. Ingat juga bagaimana suara yang sangat kencang sebagai bentuk azab terhadap kaum Tsamud. Coba perhatikan. Mungkin kalau di sisi peradaban, masya Allah, peninggalan itu masih ada. وَيَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتَ. Istana yang demikian megahnya dari pak gunung yang mereka pahat, yang hingga orang kita sekarang pun menganggap bagaimana mungkin kok bisa sedemikian hebatnya, bagaimana prosesnya. Kalau bahasa kita mungkin ini siapa konsultannya, kok bisa memahat sebuah bentuk perumahan, komplek perumahan dalam keadaan curam dengan ukiran-ukiran yang masya Allah, dengan bentuk kamar yang oksigen itu bisa terpenuhi semuanya. Mungkin akan teranggap aman dari gempa, aman dari demikian-demikian. Allah kirim azab dalam bentuk suara sehingga membinasakan mereka. Wassallallahu alaihi wasallam. Wa man ladzi rafa'a qura al-lutiyah. Apa yang menjadikan bagaimana perkampungan negeri kaumnya Nabi Lut Allah balikkan. Allah balikkan. Allah jadikan yang atas menjadi bagian bawah. Ditambah lagi dengan hujan apa? Hujan batu. Subhanallah. Makanya bagaimana kita bisa merasa aman? Apalagi di negeri yang sudah jelas-jelas tidak hanya mendukung bahkan melegalkan liwal, melegalkan mohon maaf homoseks dan yang sejenisnya, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Jangan anggap mereka aman. Jangan anggap mereka aman. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, jangankan ke negeri kafir, berada di tempat yang dahulunya tempat itu tempat diazab, Nabi tidak mau. Nabi bergegas melewati tempat itu. Sebagaimana kalau orang akan melakukan pergi dari Mina menuju Arafah, atau semua yang akan menuju ke Arafah untuk melakukan wukuf. Tanggal berapa wukuf di Arafah? Tanggal 8 atau tanggal 7? Hah? Tanggal berapa? 9. Baik. Kita melewati sebuah tempat yang disunahkan dalam hadis untuk kita kalau jalan cepat jalannya. Di sebuah lembah. Nanti ada isyaratnya. Kalau bawa mobil agak ngebut. Nah, kalau jalan cepat jalannya. Disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala, karena tempat itu dulu tempat Allah mengazab, menghukum siapa? Abraha yang datang dari negeri Yaman untuk menghancurkan Ka'bah. Itu bergegas. Bayangkan. Apalagi negeri-negeri yang jelas terancam dengan azab. Negeri yang bebas kemaksiatan, bebas orang menjaji Allah, bebas orang menjaji Rasulullah, bahkan dianggap sebagai hak asasi manusia. Sebagai kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ciri yang semakin mendekatkan umat atau orang-orang kafir kepada kehancuran ketika mereka sudah berani menjaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok merasa aman? Makanya menyedihkan ada kalanya kaum muslimin larut dalam perkara-perkara yang sebenarnya tidak selayaknya. Sedih kiranya umpamanya pas ada Piala Dunia umpamanya di Eropa, ternyata penonton yang paling banyak juga dari Indonesia, subhanallah. Kok bisa merasa aman? Disyariatkannya hijrah. Kenapa ya, ikhwan? Di antaranya karena sebab itu. Setelah tidak nyamannya dia beribadah kepada Allah dan perkara-perkara yang lainnya. Ini yang harus kita ingat. Wa man alladhi arsala ala qaumi Syu'aib sahab al'adhabi kadh-dhulali. Apa yang menghancurkan kaumnya Nabi Syu'aib seakan-akan mendapatkan iringan awan hitam yang demikian pekat, yang mungkin disangka itu adalah awan yang akan membawa air hujan, tapi ternyata falamma sara fawqa ru'usihim, sudah mendekati di atas kepala-kepala mereka, amtara alaihim naran taladdha, yang turun bukan hujan air tapi hujan api yang menghadap mereka. Siapa yang bisa merasa nyaman? Coba buka kembali kisah di Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Bidayah wa Nihayah. Siapa penulisnya? Ibnu Jazir. Coba lihat kisah-kisah yang terjadi di masa pertengahan. Dikisahkan beragam kisah azab yang Allah timpakan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hujan batu demikian. Kenapa tidak menjadi peringatan bagi umat yang setelahnya? Wa man alladhi khasafa bi Qarun wa darihi wa malihi wa ahlihi. Coba kembali kita bertafakur, apa kiranya yang menjadikan Qarun, istananya, hartanya, dan keluarganya Allah tenggelamkan semuanya? Kan seharusnya orang kaya, semakin kaya bisa seakan-akan bisa membeli keamanan, kenyamanan. وَمَنْ لَذِي أَهْلَكَ الْقَرُونَ مِنْ بَعْدِ وَمَنْ لَذِي أَهْلَكَ الْقُرُونَ min ba'di nu bi anwa'il 'uqubat wa dammaraha tadmira. Dan silakan kita melihat apa yang menimpa kaum setelah umat atau setelah umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Apa yang terjadi pada Fir'aun, seterusnya dan seterusnya. Wa nasallallahu alaihi wasallam. Dan banyak disebutkan di sini tentunya kisah kerusakan dan kerusakan yang kesemuanya adalah bentuk peringatan untuk umat yang setelahnya. Kemudian pada tiga poin atau ada tanda bintang di paling bawah disebutkan contoh secara sederhana. Ada sebab, ada akibatnya. Yang pertama, hadis yang mana Abu Al-Bukhtari mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lan yahlika an-nasu hatta yu'zaru min anfusihim." Tidak akan binasa segolongan kaum hingga telah menumpuk dosa-dosa mereka. Artinya, ketika semakin banyak dosa yang mereka lakukan dan semakin menumpuk, pasti akan tiba saatnya Allah akan menghukumnya. Allah akan menghukumnya, itu pasti. Makanya sekali lagi ikhwata, melihat, jangan melihat dengan mata kita. Melihat orang-orang kafir dan kekufuran mereka di negeri mereka, jangan lihat dari koran dan majalah. Apalagi melihat mereka dari para politikus penipu, jangan. Melihat dari akidah, melihat dari sebuah keyakinan. Makanya ada kalanya menggelikan dalam kehidupan kita, sangat-sangat menggelikan, juga menyedihkan. Bagaimana tidak menyedihkan dan menggelikan? Dianggap negeri kita ini akan menjadi negeri yang terangkat marwahnya, kemuliaannya, kalau seandainya sepak bolanya itu bisa masuk ke kancah internasional. Ya Allah. Dan itu selalu memang demikianlah kerja dari orang-orang barat, orang-orang kafir yang berupaya untuk memperdaya kaum muslimin, dilalaikan dari suatu yang nyata dan terarahkan pandangan mereka, pandangan mata kaum muslimin kepada peradaban-peradaban mereka. Wallahu a'lam. Berikutnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita selesaikan hadis ini, innar rajula la yuhramu rizq bidzambi yusibu. Sungguhnya seorang hamba Allah haramkan dari rizki, kata-kata rizq, subhanallah, ketika Allah berikan kepada seorang yang saleh adalah sebuah kemuliaan, rizki yang berbarokah. Bahkan beliau tidaklah seorang terhalangi daripada rezeki kecuali disebabkan dosa yang telah dia lakukan. Bidzambi yusib. Itu pasti. Dan telah kita uraikan tentunya, bukan berarti pertanda Allah ridha kepada seorang ketika Allah lebihkan, Allah cukupkan, Allah lapangkan urusan apa? Dunianya. Karena dunia yang ada itu ada dua sifat. Ada kalanya istidraj, ada kalanya adalah fadl, fadlullah, karunia Allah yang Allah khususkan kepada segolongan hamba yang Allah cintai, yang akan semakin membantu hamba ini bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, katanya break sejenak ya. Ada waktu 10 menit ya. Sudah sejenak 10 menit. Kita lanjutkan setelah antum break insyaallah. Wallahu a'lam bissawab.